wa ta'ala. Dalam ayat disebutkan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu, lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, orang tim mereka. Perhatikan. Orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Berarti Khabibdin, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap orang muhajirin dan ansar, maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka wattaba'uhum walladzina taba'uhum bihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya kita mengikuti para sahabat supaya kita itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah ridho kepada para sahabat. Walladzina taba'uhum bihsan radhiyallahu anhum maradwan. Dan demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada para sahabat dan Allah mereka ridho kepada para Allah. Demikian juga Allah ridho kepada orang yang mengikuti sahabat dan mereka juga telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah titik sampai di situ? Wa'adallahum jannatin tajri tahtaha. Ini khafidin. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Inilah khafidin rahimanallahu wa iyyakum, keutamaan mengikuti para sahabat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tentunya kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama para sahabat. Kemudian ya khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Dalil yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fath ayat 26 ayat 29 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a asyiddaa wal kufar ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan orang-orang, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, demikian juga orang-orang yang bersama mereka, asyiddaa wal kufar, keras tegas dengan orang-orang kafir, ruhamaa bainahum, tapi mereka kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian lihat mereka itu rukaan sujadan, rukuk dan sujud. Jadi para sahabat di Khafiddin, mereka punya sifat seperti itu. Ya, punya sifat seperti itu. Di sini disebutkan tegas terhadap orang kafir, tapi mereka kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Tidak hanya itu, taruh rukaan sujadan. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Artinya mereka itu orang-orang taat. Tidak hanya sekedar ilmu yang disampaikan tapi tidak diamalkan. Tidak. Mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sunnah tersebut mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa mereka ingin menginginkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Simahum fi wujuhim min athar sujud. Kamu lihat ada bekas sujud di wajah mereka. Bekas sujud di sini bukan hitam yang di sini. Hitam di sini memang salah satu bekas sujud. Tapi tidak semua orang yang di sini ada bekas, berarti dia sujud. Kan ada yang latihan kepala. Hitam di sini. Demikian nih, Khabibdin. Ada yang rajin sholatnya, tapi tak ada bekas sujudnya. Kalau antum mau buat bekas sujud, gampang. Oleskan kapan. Atau sujudnya itu tempat-tempat yang kasar-kasar gitu, amplas gitu kan, cekan. Insyaallah 3 hari mujarab muncul tanda. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Nampak cerah di wajah mereka ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan para sahabat. Di antaranya ikhwatiddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian coba-coba mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, seandainya, jangan kalian celah sahabatku, seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud. Pernah lihat Gunung Uhud? Belum. Pernah, alhamdulillah. Di mana? YouTube. Oh iya. Lumayan. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya sekitar 100 meter. Itu Gunung Uhud. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, berinfak sebesar Gunung Uhud itu berapa ton emas? Iya kan? Seandainya kalian berinfak sebesar itu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, sungguh tidak bisa mencapai infak mereka satu mud gandum ataupun separuhnya. Mengapa ikhwatiddin? Karena masalahnya pertama, kebersihan hati, keikhlasan hati. Kita sholat berdampingan ikhwatiddin di sini. Di belakang imam, si A dan si B. Di belakang imam, sholatnya persis sunnah Rasulullah, tak ada bedanya. Tapi bisa berbeda nilai si A dengan si B. Dikatakan apa? Kekhusyuan, keikhlasan. Itu bisa membuat nilai ibadah seorang berbeda yang satu dengan yang lain. Walaupun tata cara sholatnya sama. Demikian juga ikhwatiddin. Sahabat berinfak, kita berinfak, nilainya beda. Beda nilainya. Keikhlasan. Kita kan kalau berinfak misalnya kalau uang Indonesianya 5 juta gitu ya. 5 juta. Nih dari siapa? Tuki Men. 5 juta. Begitu. Kenapa 5 juta? Pas 10 ribu hamba Allah. Begitu kan? Kalaupun kita diam-diam gitu berinfak, besar infak kita masukkan ke kotak infak. Terus ada yang bilang, "Mas, tadi infaknya besar kan?" Begitulah. Sudah mulai dia. Kiranya, jangankan para sahabat, para ulama salaf, seperti Abdullah bin Umar, ketika dia berjalan bersama teman-temannya ke suatu peperangan, ketika pada malam hari, Abdullah bin Umar pura-pura tidur. Temannya yang satu juga pura-pura tidur. Temannya juga lihat, tidur belum. Sudah. Ketika Abdullah bin Umar melihat temannya sudah tidur, dia pun bangkit. Dia bangkit sholat. Temannya lihat itu, Abdullah bin Umar sholat. Ketika mendekati subuh, bangunkan temannya. Bangun sebentar lagi sholat. Sebentar lagi mau sholat subuh. Apa kata temannya? Saya itu nggak tiduran tadi semalaman. Saya melihat kamu sholat. Nah, kalau kita, alhamdulillah dia tahu saya sholat. Begitu. Tahu saya juga sholat malam, begitu kan? Bagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Warab semenjak itu dia nggak ngomong lagi dengan temannya, karena dia nggak suka kalau temannya tahu dia berbuat baik beribadah. Dengan kita, ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, datang kalau assalamualaikum, alhamdulillah. Bertambah dia actionnya. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, itu keikhlasan berbeda. Sama-sama baca Quran ini berbeda. Itulah para sahabat, keikhlasan hatinya, kebersihan hatinya itu membuat beda nilai perbuatan walaupun sama yang kita lakukan dengan yang mereka lakukan. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazara ila qulubil ibad. Inna Allah taala nazara ila qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat pada hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah dapati hati yang paling baik adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hati yang paling baik dari semua hamba. Kemudian ikhwatiddin, fastafahu li nafsihi wa fabata'athahu bi risalati, maka Allah utus dia menjadi seorang rasul. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin, kemudian setelah itu Allah lihat lagi hati para hamba. Fawajada qulubu ashabi khayra qulubil ibad, dan ternyata sebaik-baik hati hamba setelah hatinya Muhammad, yaitu hati para sahabat. Bayangkan ikhwatiddin, sebaik-baik hati para hamba setelah hati Rasulullah, yaitu hati para sahabat-sahabatnya. faja'alahum wuzara'u nabihi. Maka Allah tetapkan mereka sebagai menteri-menteri nabinya. Itu hati, khatibin. Di dalam Islam ini banyak penilaian itu terkait dengan hati. Tidak dengan materi. Tidak dengan benda duniawi. Makanya Rasulullah katakan, "Atara inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad kita itu ada segumpal darah. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau baik, baiklah semua jasadnya, dan kalau rusak, rusaklah semua jasadnya. "Ala wa hiya qalbu." Itulah hati. Dan ini kan ikhwatid din, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil 'araq walakin al-ghina 'ala nafs." Yang dikatakan orang kaya itu banyak harta bendanya, tapi yang dikatakan kaya adalah kaya hatinya. Makanya kalau mau jadi orang kaya, kita itu harus apa namanya? Qanaah, kayakan hati kita. Insyaallah berapapun yang diberikan Allah, kita mensyukurinya. Ya, gaji misalnya 30 juta sebulan, alhamdulillah ya Allah. Gitu, jadi orang bersyukur begitu loh. Ini sudah gajinya 3 juta, 1 juta enggak bersyukur lagi. Parah sudah. Ini kan ibadah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kita syukuri karena kita itu ditugaskan untuk mencari. Bukan hasil. Hasil itu adalah ketetapan Allah. Demikian, tugas kita itu berusaha, bukan hasil. Hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati, khabidin. Makanya orang yang kaya hatinya selalu jadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya berapapun yang diberikan Allah dia syukur. Yang penting dia sudah berusaha. Tapi coba orang yang hatinya miskin, khabidin. Hatinya miskin, berapapun yang dia dapati tak pernah cukup. Makanya yang koruptor-koruptor itu orang kaya semua. Rumahnya sekian, rumahnya miliaran, mobil mewahnya bukan 1-2, ya, 3-4-5, satu orang satu, kadang satu orang anak 3 mobil mewahnya, itu pun masih mencuri. Untuk apa lagi? Sekian triliun, memang sarapannya berapa juta? Beli burung perkutut yang sudah jadi itu, dan digoreng kan enggak juga? Lontong berapa? Berapa ribu, taruhlah 100 ribu. Kok banyak lebih? Kok diapain itu duitnya? Apa sih duit? Begitu. Udah masuk penjara, udah ngapain. Nggak tahu banget. Begitulah ikhafidin. Itu. Maka kita. Seberapa hana Allah wa ta'ala, kita syukuri. Banyak. Alhamdulillah juga yang dia hidup. Para sahabat begitu. Itu yang membuat itu geger. Mereka khawatir bertentara itu orang muslim pasukan yang punya nyawanya, punya cadangan. Seperti itu, paling enggak. Kenapa? Mereka hadapi dengan hati, khafiddin. Hati mereka itu bersih. Makanya setiap amalan yang mereka lakukan bersih. Rahimanillahu iyyakum. Kemudian Rasul juga mengatakan, "Laisa syadidu bi syar'i." Tidak yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang menang bergulat. Walakin asyadid may yamliku nafsahu indal qadar. Tapi yang dikatakan orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia pantas, ketika dia marah. Ketika dia sudah memang marah, dia mampu mengendalikan dirinya. Inilah orang yang kuat. Jadi bukan orang yang tinggi besar, kepalanya lebih besar dibandingkan goni, kemudian pahanya sebesar apa, begitu tangannya sebesar apa, sampai gak bisa lurus begini dia jalannya. Bukan itu orang yang kuat. Ya? Dalam Islam orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan emosi. Jadi ketika misalnya, antum punya istri, berapa orang sini punya istri? Setengahnya? Berarti setengahnya masih miskin ya? Setengahnya masih kurang agamanya. Ketika orang bawahan kita, istri kita misalnya, melakukan kesalahan, kan kita bisa marah. Iya kan? Marah. Kenapa? Kita bisa melampiaskan amarah kita. Mungkin yang bisa menampar, menampar. Yang bisa menendang, menendang. Yang bisa piting, piting. Kenapa? Emosi. Orang yang dia marahi bawahan dia, bisa dia lampiaskan keamarahannya. Apakah begitu? Enggak. Maka Rasulullah katakan, mangkanimal ghair wa huwa qadir ayyan faduha da'ahullahu ala rusul khara'ik. Barang siapa yang mampu menahan amarah, sementara dia mampu melampiaskan amarahnya, maka Allah akan panggilkan dia di hadapan seluruh makhluk. Dan Allah katakan, silahkan kamu masuk surga dari mana saja kamu mau. Atau silahkan kamu pilih bidadari mana saja yang kamu inginkan. Yang mampu. Tapi kalau misalnya antum punya atasan, atasan antum marahin antum, caci maki, namanya orang kafir kan, orang Jepang. Ya. Caci maki. Kemudian antum sabar, sabar. Itu terpaksa sabar namanya. Karena enggak bisa melawan. Ya. Yang dikatakan sabar yang hakiki, kita bisa melampiaskan, tapi kita bisa menahan. Itu namanya sabar. Jadi itulah para sahabat ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Itu salah satu keutamaan para sahabat. Ibnu Mas'ud melanjutkan, man ra'a minkum fama ra'a al-muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah hasanun. Barang siapa, apa saja yang dilihat oleh orang-orang muslim baik, maka berarti itu menurut Allah juga baik. Al-muslimun di sini artinya bukan seluruh kaum muslimin. Bukan. Fama ra'a al-muslimuna hasanan, apa yang dilihat oleh orang-orang muslim baik, al-muslimun itu alif lam lil ahad, ada tertentu orangnya, muslimnya, yaitu para sahabat. Apa yang dilihat para sahabat itu baik, pasti baiklah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan seluruh kaum muslimin. Kalau kita sepakat, kita baik, baik aja yuk. Baik, baik menurut Allah. Tidak mungkin. Karena yang di sini adalah khusus para sahabat yang memang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian nih, khabidin, azallahu iyyakum. Ketika ketika Abdullah ibn Mubarak ditanya, antum kenalkan, pernah dengar dengan kata, dengan nama Umar bin Abdul Aziz? Iya kan? Umar bin Abdul Aziz pernah dengar kan? Dengar bahwasanya khilafahnya luar biasa, iya kan? Sampai ada keluar apa namanya Khalifah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian langsung Umar bin Abdul Aziz, 5. Ya kan? Ini bagaimana ikhwatiddin? Saking dianggap apa namanya adilnya khilafah Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah enggak sebutkan. Ya. Mana lebih afdol? Radhiyallahu anhu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tabi tabi'in. Ya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? La turabun fi minkhari Muawiyah ma'a Rasulullah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Sungguh debu yang nempel di hidungnya Muawiyah baik ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Mengapa masalahnya? Kan dia sahabat Rasulullah muslim itu. Karena dia memerangi Ali bin Abi Thalib, padahal dia mereka berperang dikarenakan ijtihad. Ya. Sehingga enggak disebutkan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah sahabat. Inilah salah satu pemikiran Syiah yang masuk ke Indonesia. Karena bencinya dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Bayangkan kata Abdullah bin Mubarak yang tadi marah kalau kawannya ketahuan, kawan yang mengetahui dia salat, ya. Sungguh debu yang nempel di hidungnya jauh lebih baik ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Debu yang nempel di hidung Muawiyah bersama Rasulullah SAW jauh lebih baik ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Itulah keutamaan para sahabat ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Ya, kita persingkat lagi ikhwatiddin. Bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang paling paham dengan sabda Rasulullah SAW. Logikanya begini. Ini saya sering memberikan apa namanya ilustrasi, contoh yang mudah difahami. Misalnya begini, saya melihat anak saya manjat pohon. Saya melarang, nak, jangan panjat pohon. Ketika itu saya tahu, ini sudah dilarang malah naik pohon. Naik pohon lah dia. Kemudian, antum melihatin ini, ya. Saya katakan kepada anak saya, nak, naik. Naik, sampai atas. Naik, coba, naik. Apa yang untuk pahami? Suruh naik betul atau suruh turun? Turun. Hah? Turun. Gimana yang belakang? Suruh naik atau suruh turun? Nanya siapa? Ya, semua lah. Saya ulangi. Saya larang anak saya manjat pohon. Waktu itu kedapatan. Saya katakan, nak, manjat. Sampai atas. Sampai atas. Antum yang melihat ekspresi saya, apa pahami? Yang antum pahami? Suruh naik apa suruh turun? Suruh turun. Baik, kalau antum tulis, Ustadz Ali Nur melihat anaknya manjat. Kemudian dia katakan, nak, naik sampai ke atas. Apa yang dipahami orang yang membaca? Pasti ya, anaknya turun, suruh naik apa suruh turun? Suruh naik. Makanya Ikhwatiddin, para sahabat itu lebih faham dengan hadis Rasulullah ketimbang kita. Karena dia melihat mimik Rasulullah. Ya? Lihat mimik Rasulullah Ikhwatiddin, seperti antum melihat tadi. Coba antum meriwayatkan kepada yang lain. Tapi bahasanya begini, Ustaz Ali Nur mengatakan kepada anaknya, nak, naik pohon, naik sana. Pasti memahami. Saya akan mentakwil hadis Abu Ali Salam. Tidak ada takwilnya dari Rasulullah SAW. Ikhwatul Fidin, rahimani Allahu ayyakum. Masih ingat kan? Di pernian kan? Di bahwasanya orang yang semakin padok. Masih ingat kan walaupun akhirnya dia mulai baling-baling begitu kan? Mulai melihat kan? Tapi dia masih ada orang yang berhenti ziarah di situ. Bilang ini kopi dingin bukan tamatan ini. Dengan alias sanawi S1 ya. Sudah prop dia. Propnya bukan bidang mekanik, enggak agama ya kopi dingin. Itulah Ikhwatiddin Azzallahu Iyyakum. Karena dipahami ayat-ayat, dipahami hadis Allah. Dan para ulama sebab semua adun saja sampai enggak sampai kepada kita, enggak sampai bersandarkan pada Quran dan Sunnah Rasulullah dan para salafus saleh. Kita punya ulama ya, Habibie, ya, yang sudah mengkaji, ada satu perkara pun yang tertutup pembahasan mereka. Itu mengatakan Rasulullah ada satu sudah menyebutkan makna dari kepakan burung tersebut. Semua sudah apa namanya, agama Islam sudah sempurna. Hingga turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridho agamamu dan aku cukupkan dan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu ya Habibie, tidak ada yang bergaulnya seorang muslim dengan orang kafir itu hanya sekedar pergaulan biasa. Tidak boleh dijadikan teman dekat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itabirun nasa bi akhdanihim." Itabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan teman dekatnya. Nilailah manusia dengan teman dekatnya. Artinya, teman dekat, teman dua teman ini tidak akan mungkin dekat kecuali ya. Dia paham. Misalnya antum punya teman salah satu, jangan antum mendekat ini. Ketika Allahu Akbar, dia mabuk di samping antum, bisa dekat. Enggak akan mungkin dekat kecuali antum juga mabuk. Begitu Habibin. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fal yanzur mimman yukhalil. Makanya perhatikan siapa teman dekatnya. Pilih-pilih kalau mau teman dekat. Jangan jadikan orang kafir menjadi teman dekat. Karena itu akan berpengaruh terhadap agama kita. Teman dekat itu kan berarti kita cinta dengan dia. Ya. Suka dengan dia. Karena sangat dekat. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teman akrab seorang, mengambil orang kafir menjadi teman akrab sementara akidahnya beda. Nanti dia katakan begini, kita katakan begitu. Bisa akrab. Kecuali kita pun bertoleransi sebagaimana toleransinya orang jil. Bisalah teman akrab. Ketika Natalan, dia pun Natal bersama. Ketika tahun baru, dia pun ikut meniup trompet bersama. Begitu. Ini khabitin. Jadi kalau sekedar teman biasa, boleh silahkan, tidak ada masalah. Ya. Ada pun toleransi yang dibolehkan. Toleransi selama tidak melanggar syar'i. Kita contohkan. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Wasainal insana biwalidai ihsana hamalat humuhu wahnan ala wahnin wahamlu wafisalu salatuna syahra dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu kan? Dalam ayat yang lain, waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali hanya dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, bagaimana kalau orang tuanya orang kafir? Kita katakan tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wajib. Misalnya orang tuanya, "Nak, tolong balikan mama beras." Enggak bisa. "Oh, enggak bisa, Mak. Mama kafir." Gak bisa yang kompetin. Dia tetap punya hak terhadap kita karena kita adalah seorang anak. Tapi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha untuk mengajak kamu ya berbuat syirik, maka jangan kamu taati. Itulah yang namanya toleransi ikhwatiddin. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang akhirnya ikut merayakan hari Natal dengan alasan toleransi. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang kafir, bukan di situ tempatnya. Antum bisa tolong dia, kasih dia uang, ketika dia susah tolong dia, ketika dia perlu apa membutuhkan kendaraan, kasih dia tumpangan, ketika dia butuh makan, kasih dia makan, silahkan boleh. Tapi tidak yang ini. Gak bisa. Ini masalah menyangkut masalah akidah. Kita katakan selamat Natal. Natal itu artinya telah lahir anak Tuhan. Quran mengatakan, takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, kemudian gunung hancur. Kenapa? Anda awlir rahmani walada. Karena mereka katakan Allah punya anak. Sementara kita katakan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh masalah ini, Khofiddin. Ya, tidak boleh. Kalau masih tidak, kalau tidak. Tapi yang lain silakan. Seperti kalau dia menjadi apa namanya tetangga kita. Rasulullah katakan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga antum. Ketika dia sakit, jangan antum apa namanya? Buat ribut. Kenapa? Menyakiti dia. Ya? mengganggu dia. Gak boleh. Haram dalam Islam. Walaupun dia kafir. Dia punya hak untuk dimuliakan. Islam menyuruh kita memuliakan tetangga. Tetangga kita kan ada tiga. Tetangga kita itu terkadang dia kerabat kita, muslim juga tetangga kita. Jadi dia punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Ada yang tetangga kita itu gak kerabat, tapi dia Islam. Jadi dia punya dua hak. Hak sebagai sebagai dia muslim, hak sebagai tetangga. Ada yang tetangga kita itu kafir. Dia punya hak sebagai tetangga, kita muliakan dia. Jadi banyak perkara yang bisa kita lakukan berbuat baik kepada orang kafir. Tidak dalam masalah ini. Ya? Antum mau ngapain? Silahkan. Bantu dia, silahkan. Kasih dia duit, silahkan. Setengah pendapatan antum untuk kasih ke dia, silahkan. Kalau mau. Ya silahkan. Ya? Tersenyum dengan mereka, bersikap baik pada mereka, silahkan. Dibolehkan. Karena mereka bukan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Silahkan. Tapi yang satu ini, dalam masalah akidah, tidak bisa. Tidak bisa antum ikut pakai-pakai topi santar kelas itu. Tuh. Apalah Ustaz, kan model topinya aja. Model topinya aja, tapi kan itu kelambang. Ya, antum ambil kayu, taruhkan dulu gini, taruh di sini. Ah, itu kan kayunya Pak Ustaz. Diikat pakai karet. Digantungkan di sini. Iya, tapi itu salib, lambang akidah, tidak boleh. Jadi di sini, Khafiddin, ada hal-hal yang kita perlu tegas. Ya, ada yang hal-hal yang perlu, memang kita diperintahkan oleh Allah, berbuat baik. Rasulullah mengatakan, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idha dhabah, fa'idha qataltum, fa'asilul kitlah. Wa'idha dhabahtum, fa'asilul dhibhah. Kalau kalian mau bunuh, bunuh, baguskan bunuhan kalian. Kalau kalian mau menyembelih, baguskan sembelihan kalian. Wal yuhidd ahadukum syafratah, tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatah, segera matikan, segera selesaikan urusan penyembelihannya dengan pisau yang tajam. Demikian, terhadap hewan yang akan kita sembelih saja diperintahkan berbuat baik dengan cara apa? Menajamkan pisau. Enggak bisa menyembelih pakai gergaji. Antum menyembelih kambing pakai gergaji, krak-krak-krak, mati juga dia. Halal enggak? Nah, halal. Halal. Selama dia terbelah, halal. Halal, tapi dia pakai bismillah ya, halal. Tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak tajam pisau. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat, ditidurkannya kambingnya, dipijakkan kakinya, dia pun asap pisaunya. Kambingnya nengok ini. Apa kata Rasulullah? Ya, aturidu antumitahu maitata. Kamu itu mematikannya berkali-kali. Hala haddatta syafrataka qabla an tuji'ah. Kenapa kamu tidak asah pisaumu sebelum kamu menidurkannya? Ini sudah ditidurkan. Dan pijak. Ah, enggak tajam. Kambingnya lihat tidak. Aku harus. Coba, Ikhwafiddin. Itu Islam luar biasa kan? Terhadap hewan saja seperti itu. Apalagi dengan manusia, Ikhwafiddin. Ya. Apalagi dengan manusia. Nggak bisa misalnya antum bisa ngewabah tikus. Dapat tikusnya. Tarik telinganya. Ekornya. Ikat. Diputar. Nggak bisa. Berdosa. Walaupun Islam menyuruh bunuh tikus. Caranya nggak begitu. Ya, caranya nggak begitu. Itulah Ikhwafiddin. Makanya Islam itu sebenarnya baik. Tapi ada hal-hal. Kita itu yang aneh. Ada yang perlu tegas, kita lembek. Yang gak perlu tegas, kita garang. Gitu ya. Ya kebalik-balik. Makanya kita harus banyak belajar. Kitabullah, sunnah Rasulullah. Bagaimana toleransi dalam Islam yang dibolehkan. Bagaimana yang tidak. Sehingga kita bisa menempatkan pada porsi yang sesungguhnya. Jelas kira-kira? Iya, alhamdulillah. Tapi ini Ustaz masalahnya manajer saya yang ngundang Natalan Ustaz. Gitu gimana? Apa fatnya Rasulullah dan Abu Bakar? Cabut nyawanya. Iya, karena nyawa dicabut. Mengenai wafat Rasulullah, ada yang menyebutkan bahwasanya beliau terkena pengaruh racun. Ada yang menyebutkan begitu. Rasulullah kan pernah diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Ya. Dan disitu dibubuhkan racun. Ada yang menyebutkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Al-Qur'an Abu Bakar meninggalnya seperti tadi. Dicabut nyawanya oleh malaikat. Tidak dikarenakan dibunuh, tidak dikarenakan apa-apa. Ya, dikarenakan sakit. Ya, intinya dikarenakan sudah sampai ajalnya. Beda dengan Umar. Kalau Umar kan dibunuh, ya. Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Jika banyak orang muslim yang jauh dari muslim, orang muslim yang jauh dari muslim, apa yang harus kita lakukan selaku muslim yang pernah, yang masih punya sedikit ilmu agama? Apabila dengan kondisi Indonesia yang banyak fenomena bid'ah, gimana sih pertanyaannya? Saya teringat ada seorang ulama ditanya, si penanya bertanya. Tapi dia bertanya dengan kalimat yang dia juga gak difahami pertanyaannya. Apa katanya, kamu pulang dulu, bagus kan bertanya, nanti balik lagi. Jadi bertanya itu juga ada caranya. Ini enggak masalah ini. Ini apa sebabnya itu? Karena saya sudah paham. Jauh. Jika banyak orang muslim yang jauh dari muslim, apa yang harus kita lakukan selaku muslim yang masih punya sedikit ilmu agama? Ikhafidin perhatikan. Pertama macam antum yang hidup di negara kafir ini. Ya. Ikhafidin pertama. Antum harus punya apa namanya? Komunitas. Teman-teman yang baik yang bisa watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kalau tidak, antum bisa hanyut. Makanya Rasulullah SAW kan melarang seorang tinggal di negara kafir. Ya kan? Tapi kan kita gak tahu, itu hukum asalnya. Hukum asalnya begitu. Tapi kan kita gak tahu, masing-masing orang punya ketergantungan, punya latar belakang sehingga dia gak bisa meninggalkan negara itu tersebut. Mungkin dia karena menikah dengan suami orang Jepang, mungkin dia, kita gak tahu lah masalahnya, sehingga dia tahu, tapi karena keterikatan itu gak bisa dia tinggalkan, misalnya ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, ikhwafiddin, jalin yang namanya komunitas kaum muslimin yang tegak di atas Quran dan Sunnah, sehingga kita itu bisa saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Nasihat dalam kebenaran misalnya, namanya juga kita kiri kanan itu orang kafir. Sedang di Indonesia saja, kita bagus, kita lurus. Anak-anak kita gimana? Kita bisa kokoh Islam kita, anak kita gimana? Dia nanti akan disekolahkan dengan orang-orang kafir juga. Oleh karena itu, hafidin azallahu iyyakum, harus dikuatkan ukhuwah ini. Supaya kita itu bisa bahu-membahu. Jangan sampai kita sendirian. Kalau sendirian itu, ikhafidin, itu seperti kambing yang keluar dari jamaahnya, dia dimakan oleh serigala. Mudah sekali. Ya. Makanya kalau kita sendirian di tengah-tengah orang kafir, kalau nggak ada orang muslim, nggak ada yang menasihati, udah. Itu nanti persis seperti orang kafir itu juga. Jalannya pun sudah lain, onjak-onjaknya begini. Ya, gaya orang kafirnya juga, ikhafidin. Kenapa? Nggak ada teman-teman muslim yang lainnya. Tapi dengan ada teman muslim, dia pilihlah teman muslim yang soleh, kalau dia akhwat yang solehah, ya, maka insya Allah agamanya tetap terjaga. Insya Allah agamanya tetap terjaga. Kenapa? Karena seorang muslim itu dia cinta karena Allah. Cinta dia karena dengan temannya karena Allah, bukan dikarenakan karena sering dapat tumpangan, karena sering dapat traktir makan, bukan karena itu. Tapi karena satu agama, satu akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar. Ketika dia salah, ya namanya juga, apa namanya, antum di Jepang, bukan kita. Ya, yang di Jepang, gak seperti di Indonesia. Setiap saat terdengar suara adzan. Ya kan? Di sini kan enggak. Paling adzannya di HP-HP antum aja paling. Yuk kita sudah sholat. begitu. Ya. Dan bahkan antum bisa lebih merasakan kehangatan ukhuwah di sini ketimbang di Indonesia. Itu yang khabibin. Bisa lebih mantap ketimbang di Indonesia. Di Indonesia saking banyak masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya, udah lah, masalah. Saking banyak masjid. Gak tahu mana yang dimana. Udah lah, masalah. Gila, begitu. Di sini, Masya Allah, kita cari-cari masjid. Masjid satu hal yang istimewa. Di Indonesia mana ada masjid seperti ini ruko namanya. Iya kan? Tapi toh kita lihat berapa orang yang datang ke masjid sebesar itu. Setiap 100 meter ada masjid. Jadi antum bisa lebih kokoh ikhafidin. Tapi ingat, bersama kaum muslimin yang lain. Jangan sendiri-sendiri. Yang bisa saling menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Itu dia. Itu wasiat saya pada antum. Tapi antum harus tahu mana yang benar. Nanti dia, ini saya nasihati antum supaya benar. Apa itu? Duhur masa sholat lagi. Berarti gak ada yang benar tuh. Ya. Ini dia. Tapi saya lewat, bu, di sini gak usah pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena kita kan negara seperti ini. Supaya kita gak berbeda dengan orang sekeliling kita. Parah lagi dikira itu. Karena kalau kita pakai jilbab, nanti dibilang libas syuhroh. Apa pakaian? Pakaian yang membuat mengundang perhatian. Kan Rasulullah katakan, barang siapa yang memakai pakaian mengundang perhatian, maka Allah akan pakaikan dia di neraka kelak. Jilbab, di sini orang enggak pakai jilbab. Ibu pakai jilbab, kan mengundang perhatian. Jilbab. Kacau jadinya, guys. Nah, demikian. Berarti memang harus belajar apa itu benar, sehingga kita bisa watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr, kembali kepada kajian kita yang sesi pertama tadi. Terima kasih, Khafidin. Assalamualaikum. Afan sudah mengambil waktu antum 5 menit. 7 menit, ya semoga apa yang disampaikan, baik sesi pertama dan sesi kedua, bermanfaat untuk antum. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf. Kau lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu dari